صائقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه فجبريل فيكلمه الله عز وجل بما أراد ثم يمر جبريل عليه السلام sebentar alal malaika kullama marra bi samain sa'alahu malaikatuha madha qala rabbuna ya jibril fa yaqulu jibril qala al-haq wa huwa al-aliyyul kabir fa yaquluna kulluhum mithla ma qala jibril فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمر الله عز وجل. Nah, ini adalah bab yang ke-16 yang artinya dari Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Allah Ta'ala hendak mewahyukan perintahnya, maka dia firmankan wahyu itu, dan langit-langit bergetar dengan keras karena takut kepada Allah. Lalu apabila para malaikat penghuni neraka mendengar firman tersebut, pingsanlah mereka dan bersimpuh sujud kepada Allah Ta'ala. Maka malaikat yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril. Dan ketika itu Allah firmankan kepadanya apa yang dia kehendaki dari wahyunya. Kemudian Jibril melewati para malaikat. Setiap dia melalui satu langit, ditanya oleh malaikat penghuninya, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhan kita wahai Jibril. Jibril menjawab, dia firmankan yang benar, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Dan seluruh malaikat pun mengucapkan seperti yang diucapkan Jibril itu. Demikianlah sehingga Jibril menyampaikan wahyu tersebut sesuai yang telah diperintahkan Allah Ta'ala kepadanya. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Penulis mengatakan, ya mohon dianukan ke bawah. Ya, ke bawah. Terus ya, di bawah lagi. Terus ya, hadzal haditsu rawahu Ibnu Abi Hatim bi sanadihi kama dzakarahu al-Imad Ibnu Katsir fi tafsirih. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim di sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab tafsirnya. Jadi hadits ini disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dengan sanadnya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya. An-Nawas Ibnu Sim'an bi kasri sin Ibnu Khalid Al-Kilabi. Adapun sahabat Nabi yang meriwayatkan ini adalah An-Nawas bin Sim'an, yaitu sinnya diberikan harakat kasrah, yaitu bawah. Sim'an bin Khalid Al-Kilabi. Wayuqalu al-Ansari sahabi. Beliau adalah al-Ansari, yaitu dari kaum Ansar dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wayuqal inna abahu sahabiyun aidan, dan dikatakan bahwasanya bapak beliau adalah sahabat Nabi juga. Ya, bapak beliau adalah sahabat Nabi juga. Kemudian qauluhu idza aradallahu ta'ala an yuhya bil amri ila akhir. Dan di dalam hadis disebutkan jika Allah menginginkan untuk memberikan wahyu sampai terakhirnya. Fihi an-nassu ala anna Allah ta'ala yatakallamu bil wahyu. Di dalam hadis ini terdapat penegasan bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan wahyu. Wa hadza min hujjati ahli sunnati 'ala an-nufat biqaulihim lam yazalillahu mutakalliman idza syaa. Dan ini adalah pendapat yang kuat ataupun dalil yang kuat yang dimiliki oleh ahli sunnah wal jamaah yang membantah pendapat orang-orang yang meniadakan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan para ahlu sunnah wal jamaah, Allah terus berbicara sesuai dengan kehendaknya. Qauluhu akhadatis samawatu minhu rajfah. Di dalam hadis disebutkan bahwa langit terjadi guntur. As-samawat maf'ulun muqaddam. Di sini langit-langit di dalam dalam hadis tersebut adalah sebuah objek yang didahulukan. Wal fa'ilu rajbah ay asabas samawati min kalamihi ta'ala rajbah. Artinya rajbah di sini adalah semacam ada halilintar yang terjadi, ya. Rajbah tadi kita artikan bahwa langit-langit bergetar dengan keras, ya, langit-langit bergetar dengan keras. Ai irtajafat, yaitu bergetar. Wa huwa sarihun fi annaha tasma'u kalamahu ta'ala. Dan ini adalah dalil yang tegas bahwa langit mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Kama rawa Ibnu Abi Hatim an Ikrimah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dari Ikrimah rahimahullahu taala, bahwa Allah mempunyai sifat berbicara dan pembicaraan Allah didengar. Qala idza qadallahu amran takallama tabaraka wa ta'ala. Bahwa Ikrimah berkata jika Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan sebuah perkara, Allah berbicara dengan pembicaraan. Rajafatis samawatu wal ardu wal jibal wa kharratil malaikatu kulluhum sujjada. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan sebuah perkara, Allah berbicara, maka ketika Allah berbicara, langit dan bumi dan gunung-gunung bergetar, dan para malaikat seluruhnya tertunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qauluhu aw qala ra'dah syadidah syakka minar rawi qala hal qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajbah aw qala ra'dah warra maftuhah fihima. Kemudian disebutkan di situ ra'dah atau rajbah. Ra'dah atau rajbah maksudnya adalah di sini seorang yang meriwayatkan hadis ini dia ragu apakah Nabi mengatakan ra'dah ataukah Nabi mengatakan rajbah, tetapi maknanya hampir-hampir sama. Ra'dah artinya ada halilintar, rajbah artinya ada suara yang bergetar keras. Qauluhu khaufan minallahi azza wa jal. Dan disebutkan dalam hadis bahwa para malaikat pingsan karena takut kepada Allah azza wa jal. Wa hadza zahirun fi anna as-samawati takhafu Allah. Dan ini terlihat jelas bahwa langit-langit takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bima yaj'alu ta'ala fiha min al-ihsas wa ma'rifati man khalaqaha. Dengan Allah menjadikan di dalam langit-langit tersebut ada rasa dan mengenal siapa yang telah menciptakannya. وقد أخبر تعالى أن هذه المخلوقات العظيمة تسبحه. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan bahwa makhluk-makhluk yang besar-besar ini seluruhnya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 44, tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Bertasbih langit-langit untuk Allah, langit-langit yang jumlahnya 7 lapisan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan juga bumi bertasbih untuk Allah, dan apa saja, siapa saja yang ada di dalamnya bertasbih untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu apapun kecuali bertasbih memuji, memuja Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalian tidak mengetahui tasbih-tasbih mereka. Sesungguhnya Allah Maha Halim, yaitu penyabar dan tidak cepat membalas dendam. Ghafur, yaitu Maha Pengasih, Maha Pemberi Ampunan maksud saya. Nah, ini menunjukkan bahwa langit-langit bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda. Dalam surat Maryam ayat 90 Allah berfirman, hampir saja para malaikat, hampir saja langit-langit terbelah dan bumi-bumi juga terbelah dan gunung-gunung hancur luluh lantak. Ini menunjukkan bahwa para langit tersebut mereka bertasbih, beribadah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wa in minha lama yahdutu min khasyatillah. Dan juga Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 74, dan tidak ada darinya kecuali jatuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qarrara al-'allamatu Ibn al-Qayyim rahimahullah anna hadhihi al-makhluqati tusabbihu Allah wa takhshahu haqiqa mustadillan bihadhihi al-ayat wa ma fi ma'naha. Dan Imam Al-Allamah Imam Al-Qayyim rahimahullah telah menetapkan bahwa makhluk-makhluk ini bertasbih kepada Allah, takut kepada Allah secara hakiki dengan dalil-dalil yang sudah disebutkan tadi dan juga dalil-dalil yang semakna dengannya. Nah, وفي البخاري عن ابن عباس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. Di dalam riwayat Imam Bukhari, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kami mendengar kami dahulu mendengar makanan bertasbih padahal dia sedang dimakan. Ini menunjukkan bahwasanya apa saja yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhadha fi yadihi hasayatin fa sumi'a lahunna tasbih. Bahwa disebutkan tadi dalam hadis Abu Dzar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengambil dengan tangannya beberapa batu, kemudian didengar dari batu-batu tersebut bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua kisah menunjukkan bahwa para makhluk dari yang ada di langit, di bumi dan seluruh di antara keduanya itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. وفي الصحيح قصة حنين الجذع الذي يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. Dan di dalam kisah Hunain, dalam kitab sahih yaitu kisah Hunain. وفي الصحيح قصة حنين الجذع, yaitu kisahnya tangisannya sebuah pelepah kurma. Alladhi yakhthubu alayhi an-nabi sallallahu alaihi wasallam qabla ittikhadhi al-minbar. Amithlu hadha katheer. yaitu kisah tangisannya pelepah kurma yang biasa Nabi Muhammad SAW khutbah di atasnya sebelum Nabi Muhammad SAW mengambil mimbar sebagai tempat khutbah. Dan yang seperti ini sangatlah banyak ceritanya, menunjukkan bahwasanya pohon-pohonan, batu-batuan itu seluruhnya adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qauluhu sa'iqu wa kharru lillahi sujjada. Yang artinya bahwa para malaikat tersebut pingsan dan terjatuh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. As-su'uq wal ghasy wa ma'ahu sujud. Dan yang dimaksud dengan sa'iqu itu adalah pingsan dan juga bersamaan dengannya dalam keadaan sujud. Qauluhu fa yakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril binasb awwala khabar ka yakunu muqaddam ala ismiha wa yajuzul 'aqs. Dan yang pertama diangkat kepalanya adalah Jibril alaihi salam. Yang pertama mengangkat kepalanya adalah Jibril alaihi salam. Ya. Nah, wa ma'na Jibril Abdullah kama rawa Ibnu Jarir wa ghairuhu an Ali ibn al-Husain qala kana ismu Jibril Abdullah wa ismu Mikail Ubaidullah wa ismu Rafil Abdurrahman wa kullu shay'in raja'a ila Allah il fa huwa mu'abbadun lillahi azza wa jalla. Artinya dan makna Jibril adalah Abdullah. Makna Jibril artinya adalah Abdullah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir ahli tafsir dan juga selain beliau dari Ali bin Al-Husain beliau berkata adalah nama Jibril yaitu Abdullah dan nama Mikail Ubaidullah dan nama Israfil Abdurrahman. Setiap sesuatu yang dikembalikan kepada il kan Jibril, Mikail, Israfil ini adalah di dalam bahasa mereka maksudnya adalah beribadah kepada Allah, artinya hamba Allah Subhanahu wa taala. Fa fihi fadilatu Jibril alaihi salam. Dan di dalam cerita ini terdapat keutamaan Jibril alaihi salam. Kama qala ta'ala innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dhil 'arsy makin muta'in thumma amin. Yang artinya dan di dalam kisah ini terdapat keutamaan Jibril alaihi salam sebagaimana firman Allah dalam surah At-Takwir ayat 19 sampai 21. Sesungguhnya dia adalah Jibril, ucapan yang membawa apa? Ucapan Rasul yang mulia yang memiliki kekuatan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sangat taat dan juga sangat amanah. Ini merupakan keutamaan Jibril alaihi salam. Nah. Terus ke bawah. Qala Ibnu Katsirin rahimahullah inna hadzal Qur'ana la tabligh rasulin karim. Imam Ibnu Katsir mengatakan sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah penyampaian dari Rasul yang mulia. Wa qala Abu Salih fil ayah Jibril yadkhulu fi 70 hijaban min nur bi ghairi idzin. Abu Salih rahimahullah berkata tentang ayat tadi bahwa Jibril alaihi salam masuk ke dalam 70 pintu dari cahaya tanpa izin. Ini menunjukkan keutamaan Jibril alaihi salam. Wali Ahmad bi isnadin sahih an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Jibril fi suratihi wa lahu sittu mi'ati janah kullu janahin minha qad sadda al-ufuq yasqutu min janahihi min at-tahawil wad-durr wal-yaqut ma mallahu bihi 'alim. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau bercerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Dalam bentuk aslinya, dan Jibril memiliki 600 sayap. Setiap sayap dari 600 tersebut menutupi ufuk. Setiap sayap dari 600 tersebut menutupi ufuk. Ya. Dan berjatuhan dari sayap-sayap Jibril batu-batu yang indah, seperti berlian, intan, yakut, ya. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, Maha mengetahui akan hal itu. Ini menunjukkan bagaimana besarnya Jibril alaihi salam. Fa idza kana hadza idhamu hadhihi al-makhluqat fa khaliquha a'zam wa ajallu akbar. Kalau seandainya beginilah besarnya makhluk-makhluk ini, maka sang pencipta dari makhluk-makhluk tersebut lebih besar, lebih agung, lebih mulia. Fa kaifa yusawwa bihi ghayruhu fil ibadah? Du'aan wa khaufan wa raja'an wa tawakkul. Kalau Allah seperti itu besarnya, maka bagaimana disamakan Allah dengan selain Allah dengan Allah di dalam perihal ibadah, baik itu dalam perihal doa, rasa takut, rasa harap dan bertawakal. Wa ghaira dzalika min al-ibadat allati la yastahiqquha ghairuhu, dan lain-lainnya dari ibadah-ibadah yang tidak berhak selain Allah Subhanahu wa taala. Dan fanzur ila halil malaikah wa shiddati khaufihim min Allah taala, maka perhatikanlah keadaan para malaikat dan bagaimana rasa takut mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Waqad qala ta'ala bal 'ibadun mukramun la yasbiqunhu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa la wa hum min khashyatihi mushfiqun wa man yaqul minhum inni ilahun min duni fadhalika najzihi jahannam fadhalika najzi adh-dhalimin. Allah berfirman, akan tetapi mereka para malaikat adalah hamba-hamba yang mulia. Mereka tidak mendahului ucapan mereka dengan perkara, dan mereka sangat memahami perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui apa yang ada depan kalian, belakang kalian, dan mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali untuk orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang berbicara dari mereka, sesungguhnya aku adalah Tuhan dari selainnya, maka itulah ganjarannya neraka jahanam. Demikianlah mereka memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat zalim. Ini ayat dibawakan oleh penulis kepada bahwa para malaikat dengan besarnya seperti itu, tapi para malaikat adalah makhluk yang tidak berhak untuk diibadahi. Qauluhu fayantahi Jibril bil wahyi idza haitsu amarahu Allah azza wa jalla min as-sama'i wal ardh. Fa hadza tamamul hadits. Dan di dalam hadis disebutkan bahwa Jibril alaihi salam sampai mengeluarkan wahyu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit dan dari bumi, dan ini adalah penghabisan apa yang sudah kita pelajari dari hadis ini. Nah, lanjut. Nah, bawahnya. Baik, wal ayatul madhkurah في هذا الباب والأحاديث تقرر التوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله. Dan ayat-ayat yang disebutkan di dalam bab ini, hadis-hadis yang disebutkan juga dalam bab ini, menetapkan tauhid yang merupakan penunjukan dari syahadat la ilaha illallah. فإن الملك العظيم الذي تسعق الأملاك من كلامه خوفا منه ومهابة وترجب منه المخلوقات الكامل في ذاته وصفاته وعلمه وقدرته وملكه وعزه وغناه عن جميع خلقه وافتقارهم جميعا إليه ونفوذ تصرفه وقدره فيه لعلمه وحكمته لا يجوز شرعا ولا عقلا أن يجعل له شريك من خلقه في عبادته التي هي حقه عليهم. فكيف يجعل المربوب ربا والعبد معبودا؟ أين ذهبت أقول المشركين سبحان الله عما يشركون؟ طيب kita ulang tadi. Karena raja yang agung yang para malaikat pingsan disebabkan mendengar firman-Nya karena takut dan juga karena menghormati Allah Subhanahu wa taala, para makhluk bergetar dari suara firman Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha sempurna di dalam zat-Nya dan di dalam sifat-sifat-Nya, di dalam ilmunya, dalam kuasanya, dalam kerajaannya. Dan juga Allah tidak memerlukan makhluk-makhluk seluruhnya, bahkan makhluk-makhluk yang sangat memerlukan kepada Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Kemudian segala macam perintah-Nya terjadi. Kemudian Allah Maha Kuasa terhadap mereka berdasarkan ilmunya dan hikmahnya. Oleh karena itu tidak diperbolehkan baik secara syariat atau secara akal untuk menjadikan bagi Allah sekutu dari makhluk-makhluknya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan hak sangat khusus dimiliki oleh Allah. Fakaifa yaj'al marbuba rabban? Maka bagaimana makhluk yang dipelihara dianggap sebagai Tuhan, dan bagaimana seorang hamba yang merupakan hamba dianggap sebagai yang dihambai? Mana akal, kemanakah hilangnya akal orang-orang musyrik? Maha suci Allah atas apa yang telah mereka syirikkan. Ya, maksud dari paragraf ini, Pak, seperti yang sudah sering saya ungkap, yaitu makna dari hadis, hubungan dari hadis ini adalah bahwa menunjukkan bukti tauhid dan selain Allah tidak berhak diibadahi. Menunjukkan bukti tauhid bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi dan selain Allah tidak berhak untuk diibadahi. Karena para malaikat makhluk yang paling kuat, paling besar, mereka sangat takut kepada Allah sebagaimana disebutkan dalam hadis. Berarti mereka tidak berhak untuk diibadahi selain Allah, apalagi makhluk-makhluk yang lebih kecil, lebih lemah dibandingkan mereka. Dan hadis ini memperjelas terhadap ayat yang sebelumnya. Nah, ini sebagaimana sudah saya sebutkan bahwa itulah dari dari konsekuensi bahwa para malaikat takut kepada Allah, maka itu menunjukkan bukti nyata hanya Allah Subhanahu wa taala yang paling berhak untuk diibadahi, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah selesai bab yang ke-16. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Inti dari bab ke-16 adalah menjelaskan bukti nyata tauhid bahwa Allah yang Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Pengatur, dan makhluk lemah tidak memiliki apa-apa, tidak bisa mendengar doa, kalaupun mendengar tidak bisa mengabulkannya, maka hanya Allah lah yang paling berhak untuk diibadahi. Hanya Allah lah yang paling berhak untuk diibadahi. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Nah. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Zainuddin Alsi Hafizullah Ta'ala yang telah menyampaikan bimbingan dan pembahasan yang bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Kita memohon kepada Allah untuk dimudahkan di dalam memahami juga mengamalkan setiap pelajaran ini dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kini saatnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya seputar pembahasan di layanan telepon 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Silakan untuk penelpon yang pertama. Kami buka kesempatan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, dengan siapa ini di mana? Mohon maaf. Dengan Rudi di Tangerang. Silakan Pak Rudi, pertanyaannya langsung disampaikan ke Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Yang ingin saya tanyakan begini Pak Ustaz. Kenapa kaumnya Nabi Nuh itu yang mensyirikkan Allah itu kalau di Al-Qur'an kan redaksinya ketika mendapatkan bala itu beristighfar bukannya bertaubat Pak Ustaz. Itu aja Pak Ustaz, kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipahami Ustaz pertanyaannya? Kurang bisa. Intinya Bapak tadi menyatakan ingin bertanya pada Ustaz, apa alasannya kaum Nabi Nuh ini ketika ditimpa bala dia beristighfar bukannya bertaubat? Itu aja intinya. Kalau Ustaz berkenan menjawab silakan, kalau tidak kita akan alihkan yang lain. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Istighfar adalah bagian dari taubat. Karena di dalam taubat itu ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu seseorang menyesal atas apa yang telah dia lakukan. Dan menyesal di sini kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia bertekad untuk tidak mengulang perbuatan dosa tersebut. Yang ketiga, dia memutuskan perbuatan dosa tersebut sehingga tidak melakukannya lagi. Jadi itulah bagian-bagian dari taubat, dan salah satu bagian dari taubat adalah istighfar. Maka mereka melakukan istighfar dan itu tanda mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Baik. Terima kasih Ustaz atas jawaban serta nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Berikutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan masih di layanan telepon 0218236543. Sangat kami harapkan pertanyaan yang Anda ajukan untuk memperdalam pembahasan ini seputar apa yang telah disampaikan Ustaz. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, dengan siapa ini di mana? Dengan Abdul Aziz di Jakarta. Silakan Pak Abdul Aziz, pertanyaannya disampaikan. Begini Ustaz. Malaikat itu kan makhluk yang tidak pernah bermaksud kepada Allah dan hanya beribadah dan menurut apa yang Allah perintahkan. Sedangkan manusia dan jin itu kadang beribadah, kadang juga berdosa. Di akhirat nanti, apakah malaikat itu semuanya dimasukin ke surga atau bagaimana ya Ustaz? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga bisa dipahami Ustaz, silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Apakah para malaikat akan tinggal seluruhnya kelak di hari kiamat setelah hisab itu di dalam surga atau tidak? Perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang para malaikat alaihissalam bahwa mereka la ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan mengerjakan apa saja yang diperintahkan kepada mereka. Dan Allah telah memuliakan para malaikat dan Allah menjadikan mereka adalah hamba-hamba Allah yang mulia dan hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka juga para malaikat adalah penuh dengan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, bal ibadu mukram, mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. La yasbiqunahum bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun, mereka tidak mendahului firman Allah dan mereka mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyyatihi mushfiqun. Ia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka, di belakang mereka, dan tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali bagi siapa yang diridhai oleh Allah, dan mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kebiasaan para malaikat alaihimussalatu wassalam. Jadi para malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah, mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana para malaikat di akhirat? Panitia tetap untuk fatwa dan pembahasan ilmiah Kerajaan Arab Saudi menjawab permasalahan ini. Qad akhbara Allah Subhanahu 'anil malaika bi annahum 'ibadun mukramun la yasbiqunahum bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Al-ayat. Fahum mahallu karamatihi wa ihsanih wa tahta tasarrufihi wa amrihi. Wa minhum muwakkal bi ahli al-jannah wa minhum muwakkal bi ahli an-nar wa minhum hamalatul 'arsy wa minhum al-khawf al-haquna bil 'arsy. Wallahu a'lamu bi tafasili a'malihim baqiyatihim. A'mali baqiyatihim. Artinya Allah telah mengabarkan bahwa mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah. Maka mereka senantiasa di bawah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dan di antara mereka ditugaskan untuk menjaga surga, ada yang ditugaskan untuk menjaga neraka, ada yang ditugaskan untuk menjaga arsy, ya mengangkat arsy, ada yang ditugaskan untuk mengelilingi arsy. Dan Allah lebih mengetahui tentang rincian-rincian amalan-amalan yang dilakukan oleh para malaikat kelak nanti pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Nah. Tayyib Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya masih kami berikan kesempatan, silahkan di layanan telepon 0218236543. Silahkan. Halo. Halo. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Dengan siapa ini, di mana? Ya, Pamekasan Ustaz. Silakan Bapak, di Pamekasan. Ya. Ada seorang perempuan hamil Ustaz, menjelang kelahiran. Kemudian orang tuanya meninggal dunia. Kemudian dia itu pergi ke makam, ke kuburan, lalu di sana mengatakan, Bu, kami sudah hampir melahirkan. Ya, mudah-mudahan Allah memudahkan kelahiran anak saya. Ya, apakah kalimat-kalimat itu bisa dikatakan syirik, Ustaz? Eh, maksudnya keluarga tadi datang ke kuburan ibunya, kemudian menyampaikan bahwa saya ya, Bu, sebentar lagi lahiran, semoga Allah mudahkan, seperti itu ya Pak ya. Apakah itu ya, masuk ya, kesirikan ya, atau tidak gitu? Iya, terima kasih. Iya, ya, baik Bapak. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Yang pertama, kita harus pahami dan yakini bahwasanya tidak bisa seorang yang sudah meninggal untuk diajak berbicara dan ngobrol dengan orang yang masih hidup di dunia. Kenapa? Karena mereka sudah berpindah dari alam dunia ke alam akhir, di alam dunia ke alam barzah, ya. Dan memang ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pergi ke Badar, maka beliau berbicara kepada orang-orang yang musyrik dan mati saat perang Badar. Nabi Muhammad SAW bersabda, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. apakah kalian mendapati apa yang telah Allah janjikan ancamannya kepada kalian dengan sebenarnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW setelah itu bersabda, innahum la yasma'un ma aqul, sungguh mereka benar-benar mendengar apa yang aku ucapkan. Dan telah tetap bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk bersalawat, mengucapkan salam saat menziarahi kubur kepada orang-orang yang sedang dikubur dan mendoakan mereka. Allah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahu al-mutaqaddimina minna wal mutaakhirin fa inna insyaallah bikum lalahikum. Akan tetapi bukan petunjuk Nabi Muhammad SAW, juga bukan petunjuk para sahabat untuk duduk-duduk di sisi pekuburan kemudian berbicara dengan mayit yang dikubur tersebut tanpa yang bukan salam dan yang bukan doa yang disyariatkan. Nah, ini tidak, bukan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam akan hal tersebut. Meskipun Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan beliau berbicara dengan orang di perang Badar, kemudian Rasulullah SAW menyatakan bahwa mereka benar-benar mendengar ucapanku, tapi bukan petunjuk Rasulullah SAW untuk selalu duduk di samping kuburan kemudian ngobrol dengan orang-orang yang di kuburan, di dalam mayit yang sedang yang dikubur tersebut. Bukan petunjuk Rasul, bukan kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Nah, baik Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami masih berikan kesempatan untuk via telepon 0218236543 sembari kami menunggu beberapa pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat WhatsApp. Silakan. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa nih, di mana? Mohon maaf. Yadi dari Jakarta. Silakan Pak Yadi pertanyaannya. Begini Pak, nama-nama malaikat itu yang 10 itu kalau bisa ada kitabnya dan kadang-kadang siapa, dan kalau bisa disebutkan satu-satu yang 10 bisa hari ini ya, bisa sekarang disebutkan. Ya, sekitar aja lima dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak. Bisa dipahami Ustaz mengenai nama-nama malaikat Bapak tadi? Silakan. Banyak ya, baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Adapun nama-nama para malaikat disebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala sallam. Di antara nama-nama para malaikat tersebut di dalam Al-Quran ada Jibril, kemudian ada Mikail, kemudian juga di dalam hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada Israfil, sebagaimana hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya, jadi ada nama-nama. Di antara ayat yang menunjukkan akan hal ini surat Al-Baqarah ayat 97. Kul man kana aduwan li Jibril, katakanlah siapa yang menjadi musuh bagi Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbi, sesungguhnya Allah menurunkannya pada hatimu, bi idznillah, dengan izin Allah. Surat Al-Baqarah ayat 97. Ada nama-namanya juga Ar-Ruhul Amin dalam surat Asy-Syu'ara ayat 193, nazala bihi ar-ruhul amin, turun membawa wahyu ar-ruhul amin, ruh yang penuh dengan amanah. Ini nama lain dari nama para malaikat. Kemudian ada Mikail. Imam Ibnu Katsir mengatakan Mikail adalah malaikat yang mengurus hujan dan juga tumbuh-tumbuhan akibat dari hujan tersebut. Kemudian ada namanya juga, yaitu yang meniup sangkakala, namanya Israfil. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa an'ama wa sahibul Qur'ani qad iltaqama al-Qur'an wa istama'a al-idhn mata yu'maru bin nafkhi afan. Kaifa an'am wa sahibul Qarni qad iltaqama al-Qarna al-Qirna وَاسْتَمَعَ الْإِذْنَ مَتَى يُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ فَيَنْفُخُ. Bagaimana aku bisa nikmat hidup sedangkan malaikat peniup sangkakala sudah memasukkan tiupannya dan mendengarkan azan, kapan diperintah mendengarkan izin maksudnya kapan diperintah diizinkan maka dia akan meniupkan sangkakala tersebut. Dan Imam Ibnu Katsir mengatakan Israfil malaikat yang diperintahkan untuk meniup sangkakala. Ada lagi malaikat maut yang diperintahkan bertugas untuk mencabut ruh sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat As-Sajdah ayat 11, Qul yatawaffakum malakul maut. Katakanlah wahai Muhammad, yang akan mewafatkan kalian adalah malaikat maut, ukilabikum, yang ditugaskan untuk mencabut nyawa kalian. Thumma ila rabbikum turja'un, dan kemudian kalian akan dikembalikan kepada Rabb kalian. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir mengatakan malaikat maut di sini belum ditegaskan namanya di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis yang sahih. Ya. Kemudian ada malaikat yang disebut dengan mu'aqibat. Mu'aqibat artinya menjaga amalan hamba dalam setiap keadaan. Disebutkan dalam surat Ar-Ra'd, lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi. Dan manusia memiliki mu'aqibat di depan, di belakang. Yahfadunahu min amrillah, mereka menjaga ia dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah malaikat penjaga, ya. Kemudian ada lagi malaikat-malaikat yang meniup pada rahim saat sudah menjadi mudghah, meniup pada rahim, niup untuk memasukkan ruh, ya, saat sudah menjadi daging, ya, selama 120 hari. Ada malaikat yang membawa arsy, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ayat 7, surat Al-Haqqah ayat 17. Ada malaikat yang bertanya saat di dalam kubur, yaitu fitnatul qabr. Ini juga ada malaikat. Ada malaikat yang menjaga surga, ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Az-Zumar ayat 73. Ada malaikat yang memberikan kabar gembira dengan surga, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Fussilat ayat 30-31. Ada malaikat penjaga neraka, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Az-Zumar ayat 71. Ada malaikat yang menjaga gunung, ya. Ada malaikat yang beribadah ruku sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang berkeliling mencari majlis zikir. Ada malaikat yang menziarahi Ka'bah yang ada di langit ketujuh, ya. Dan masih banyak lagi yang disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an atau hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang nama malaikat dan tugasnya. Wallahu a'lam. Naam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran dan jawaban yang telah disampaikan. Selanjutnya kami akan bacakan dari seorang akhwat. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, Ana dari hamba Allah yang bertanya. Bagi kami yang insyaallah sedang berhijrah, apakah perlu meng-unfollow teman kami pada media sosial yang lawan jenis atau sama akhwat yang masih memperlihatkan aurat. Jazakallahu khairan, saya silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'an, jika seorang wanita muslimah bermain di media sosial atau mempunyai akun media sosial, maka dia diharapkan agar menjauhi pertemanan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Karena meskipun akunnya privat, tetapi seseorang tidak mengetahui apa yang harus dia dia lakukan dengan akun media sosial tersebut. Karena sekarang banyak sekali akun-akun yang fake, yang palsu. Maka nasihat saya ulangi dari pertama, siapa wanita muslim yang memiliki akun media sosial, maka hendaklah dia gunakan akun media sosial tersebut untuk menyebar kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, dan tidak menyebar keburukan. Adapun pertemanan, maka ini susah untuk kita batasi, ya, untuk kita batasi. Yang jelas, misalkan saya beri contoh Instagram, di sana ada followers. Nah, kalau kita orang memfollow kita, mengikuti kita, kita tidak bisa membatasi ini laki-laki, ini perempuan. Sangat susah untuk menentukan apakah ini benar-benar laki-laki, benar-benar perempuan atau tidak. Nah, kemudian yang kedua, kita tidak memfollow orang yang bukan mahram ataupun yang tidak mendatangkan kebaikan. Ya, nah, lebih baik kalaupun memfollow laki-laki yang merupakan bukan mahram tetapi bisa mendatangkan kebaikan, maka ini boleh-boleh saja, tidak mengapa. Ya, tetapi lebih baik dia fokus di dalam menyebarkan kebaikan. Jadi kalau wanita muslimah mempunyai media sosial semisal Instagram, yang paling utama adalah dia fokus untuk menyebarkan kebaikan. Adapun urusan memfollow orang, maka ini dilihat maslahat. Apakah dia mengikuti apakah dia kalau mengikuti ustaz laki-laki boleh atau tidak, dilihat maslahatnya. Ya, dilihat maslahatnya. Dan saya lihat tidak mengapa kalau seandainya yang dia ikuti adalah hal-hal yang bermanfaat. Ya, kalau seandainya dia ikuti adalah hal-hal yang bermanfaat. Begitu juga followers dia yang mengikuti dia. Tidak mungkin kita batasi. Kalaupun kita batasi, misalkan akunnya privat, tetap saja kita nggak tahu apakah ini baik atau buruk, apakah ini benar-benar wanita atau tidak. Tapi sebenarnya yang paling fokus saat dia bermedia sosial adalah dia menyebarkan kebaikan. Dia bukan hanya sebagai pengguna yang pasif, tetapi dia juga aktif menyebarkan kebaikan. Itu yang paling utama saat dia bermedia sosial. Saya ulangi sekali lagi, jika wanita muslimah bermedia sosial, yang paling utama dia lakukan adalah menyebarkan kebaikan berupa amar ma'ruf nahi munkar. Adapun ikut memfollow akun-akun laki-laki dalam hal ini, maka kita katakan jangankan laki-laki, perempuan saja kita tidak tahu apakah itu mendatangkan kebaikan atau tidak. Maka urusan memfollow orang dilihat apakah mendatangkan kebaikan atau tidak. Kalau seandainya mendatangkan kebaikan, maka ikuti. Kalau seandainya tidak mendatangkan kebaikan, malah maksiat, dimurkai oleh Allah, maka dijauhi. Adapun followers yang mengikuti kita, maka kita tidak bisa untuk menahannya. Meskipun akun kita privat, siapa yang minta pertemanan dengan kita, maka baru kita seleksi. Dan ini sangat menyulitkan. Kenapa? Karena akun-akun banyak yang palsu dengan segala macam pemalsuannya, banyak sekali yang palsu. Maka itu susah untuk kita kita seleksi. Jadi lebih baik bagaimana? Tetap bermedia sosial untuk menyebarkan kebaikan, melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Adapun yang diikuti, maka diseleksi apakah bermanfaat untuk agamanya atau tidak. Adapun yang mengikuti, tidak bisa dia menyeleksinya, susah untuk menyeleksinya karena banyak akun palsu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali untuk penelpon di 0218236543. Silahkan. Halo. Belum tersambung. Kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya via telepon di 0819896543. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dengan siapa ini, di mana? Ibu Nuria dari Bogor, Ustaz. Silakan Ibu Nuria, dikecilkan dulu volumenya. Saya mau tanya ini Ustaz. Saya ada teman ya Ustaz. Dia lahirnya tanggal 8 Oktober. Nah, dia mengundang secara di secara di grup ya Ustaz. Dia akan merayakan hari kelahirannya tanggal 22. Itu kalau saya datang saya gimana ya Ustaz? Iya, iya. Cukup Ibu pertanyaannya. Bisa dipahami Ustaz ya? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Inti pertanyaannya yang saya pahami adalah diundang untuk perayaan hari ulang tahun. Maka jawabannya, apabila kita lihat hukum dari ulang tahun, maka belum ada dalil yang menunjukkan perayaan hari ulang tahun. Ya, dalil yang menunjukkan perayaan hari ulang tahun, maka hari ulang tahun tidak perlu untuk dirayakan. Dan dikhawatirkan perayaan-perayaan seperti ini mengikuti kebiasaan orang-orang di luar agama Islam. Dan kita dilarang untuk mengikuti kebiasaan orang-orang di luar agama Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha bi qaum fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupakan diri dengan satu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas kesediaannya menjawab pertanyaan Ibu tadi. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan. Masih di layanan telepon 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dengan siapa ini, di mana? Dengan nama Allah di Riau, mau tanya Pak Ustaz. Silahkan Ibu pertanyaannya. Ini di luar tema ya Ustaz ya. Begini Pak, saya menjauhi orang yang suka kalau ngomong itu suka menyakitin hati. Saya menjauhinya Ustaz, bagaimana hukumnya menurut Islam seperti itu? Yang saya jauhin tuh bahkan saudara saya sendiri, gitu gimana status hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk tetap menyambung hubungan rahim. Rasulullah SAW bersabda, "Anna rahim man wasalani wasaltu wa man qata'ani qata'tu." Aku adalah sang rahim. Siapa yang menyambungku maka aku akan menyambungnya. Siapa yang memutuskan maka aku akan memutuskannya. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "La yadkhulul jannata qati'." Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan hubungan rahim. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan orang yang memutuskan hubungan rahim tidak akan diangkat amalannya di setiap pekannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tetaplah sambung hubungan rahim. Lalu kalau seandainya kita menyambung hubungan rahim kemudian mendapati perkataan-perkataan yang tidak nyaman didengar, maka bersabarlah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum." Seorang beriman yang bergaul dengan manusia dan bersabar saat bergaul, ini lebih baik daripada seorang yang beriman yang tidak bergaul. Nah, maka saat seseorang mendapatkan perkataan-perkataan yang menyakitkan hati, dia bersabar. Dan kalau seandainya perlu dia nasihati agar berhenti, maka dinasihati orang yang menyakitkan hati atas perkataannya tersebut sehingga tidak mengulanginya. Wallahu a'lam. Na'am. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya, dan nampaknya kami cukupkan pertemuan kita sampai di sini karena terbatasnya waktu. Insyaallah sesaat lagi kami akan ada program acara yang berikutnya, dan sebelum kami akhiri mohon Ustaz memberikan nasihat serta iktitaf fadhil Ustaz. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Bulan Rabiul Awal adalah bulan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut pendapat jumhur. Dan tetapi juga jangan lupa dia adalah bulan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila seseorang ingin mewujudkan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk al-iman al-kamil al-wajib, keimanan yang wajib yang sempurna. Yang siapa tidak memiliki keimanan tersebut maka dia diancam dengan neraka. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain, sampai aku ia lebih cintai dibandingkan orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia, bahkan sampai dirinya sendiri. Nah, orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib, dan cinta harus ada bukti. Bukti cinta adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta adalah mengerjakan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uuni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan mencintai kalian. Bukti cinta adalah mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bukan bukti cinta dengan mengerjakan perbuatan yang mengada-ngada yang belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu tentang kelahiran dan juga tentang wafat. Wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum wafat beliau berwasiat. Wasiat ini semestinya kita harus kenali, pelajari, kemudian kita amalkan, karena wasiat dari orang yang paling kita cintai, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiat yang pertama adalah beliau 5 hari sebelum meninggal beliau senantiasa mewasiatkan as-salah as-salah wa ma malakat aymanukum, jagalah salat dan apa saja yang merupakan budak kalian. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 5 hari sebelum beliau meninggal beliau senantiasa memperingatkan umatnya untuk tidak membangun kuburan kemudian dijadikan sebagai masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anatullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasara menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Nah, di samping kita mengetahui hakikat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita juga harus paham wasiat-wasiat saat kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.